dari seorang rasul dan nabi, memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah semata dan melarang umatnya untuk beribadah kepada taghut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil akan hal ini bahwa setiap umat ada rasulnya dan setiap rasul tugasnya dua, mengajak manusia beribadah kepada Allah semata dan mencegah manusia untuk mengibadahi taghut, mencegah manusia untuk beribadah kepada taghut. Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul yang menyeru umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ayat ini sangatlah banyak. Hampir semua rasul tugasnya dua, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, dan yang kedua mencegah manusia untuk beribadah kepada selain Allah, yaitu taghut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sampai sini. Kemudian penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal-iman billah. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas seluruh hamba-hambanya untuk kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penulis di sini ingin menjelaskan tentang bahwa beribadah kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan mengkufuri sembahan selain Allah. Itu poin penting akidah. Salat kita kepada Allah tidak akan sempurna sampai kita kafir terhadap sembahan selain Allah. Dari mulai Yesus, dari mulai Uzair, kemudian malaikat, jin, dan sembahan-sembahan selain Allah lainnya. Salat kita, puasa kita, zakat kita tidak akan diterima kalau kita ragu terhadap sembahan selain Allah, bahwa mereka adalah kufur. Kalau ragu, maka sholatnya, puasanya, zakat, haji, dan seluruh amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penulis ingin menyampaikan kepada kita seperti itu, bahwa al-ibadah la tatim illa bil kufri bit taghut. Ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan kufur terhadap taghut. Dan kemudian penulis membawakan qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim namanya adalah Muhammad bin Abi Bakar, dan beliau ini ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Dan beliau adalah murid paling terdekatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan namanya Muhammad bin Abi Bakar, terkenal dengan Ibnu Al-Qayyim. Kenapa dikenal dengan Ibnu Al-Qayyim? Karena beliau adalah cucu dari seorang kakek yang merupakan pengawas di sebuah sekolahan di daerah Al-Jauziyah. Ibnu artinya anak, cucu sama dengan anak. Al-Qayyim artinya pengawas. Makanya disebut dengan Ibnul Qayyim. Cucunya pengawas. Al-Jauziyah karena kakeknya pengawas di sekolahan di daerah Al-Jauziyah. Makanya dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan kalau kita menyebut Ibnul Qayyim, maka enggak usah pakai Al-Jauziyah, cukup Ibnul Qayyim. Tapi kalau kita ingin menyebut pakai Al-Jauziyah, maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, enggak usah pakai alif lam. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi kalau tidak pakai Al-Jauziyah, pakai Ibnul Qayyim. Dua-duanya itu bisa dipakai, Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tadi sudah saya jelaskan kenapa beliau disebut sebagai Ibnul Qayyim, karena beliau adalah cucu seorang kakek yang menjadi pengawas penilai di sebuah sekolahan. Sekolahannya tersebut di daerah Al-Jauziyah. Penilai maksudnya adalah Al-Qayyim. Jadi itu bukan nama. Ibnul Qayyim itu bukan nama. Namanya siapa? Muhammad bin Abi Bakar. Dan beliau terkenal dengan ulama peneliti. Ulama peneliti. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata, At-taghutu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. والطواغيت كثيرة رؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, At-Taghut. Tadi kan kita katakan bahwa penulis ingin menyampaikan kepada kita ibadah seseorang tidak akan sempurna kecuali harus kufur terhadap kedahar apa? Taghut. Nah, taghut ini apa? Taghut itu adalah disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Segala sesuatu yang melampaui batasannya, baik berupa sembahan atau pengikutan atau orang yang ditaati atau itu tiga ya. Jadi taghut di sini ada tiga jenis. Segala sesuatu yang melampaui batas, baik berupa yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati, inilah pengertian taghut yang paling sempurna. Segala sesuatu yang melampaui batas, baik yang diibadahi atau diikuti atau ditaati. Saya akan berikan contoh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diibadahi, segala sesuatu yang melampaui batas yang diibadahi. Apa itu? Misalkan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Seperti Isa bin Maryam, disebut Yesus oleh kaum Nasrani. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isa bin Maryam menurut kaum Nasrani adalah Tuhan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini apabila ada yang menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan, maka berarti beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, apabila ulama-ulama ini yang buruk ini ditaati ataupun diikuti, maka berarti mereka adalah taghut. Mereka adalah taghut, sembahan selain Allah yang melampaui batas yang disembah oleh manusia. Kenapa? Karena mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini contoh taghut dalam perihal ibadah. Contoh yang lain, berhala yang dijadikan sembahan selain Allah, yang diibadahi selain Allah, maka ini taghut. Kenapa? Karena diibadahi selain Allah, melampaui batas. Contoh yang lain, jimat. Seseorang minta kepada jimat, maka ini berarti melampaui batas dalam peribadatan, maka ini disebut dengan taghut. Jadi taghut adalah segala sesuatu yang melampaui batas, baik itu berupa yang diibadahi atau yang ditaati atau yang diikuti. Contoh yang ditaati, misalkan para pemimpin, penguasa, ketika mereka memerintahkan kepada peraturan selain peraturan Allah atau memerintahkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau memerintahkan kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah kemudian mereka perintahkan untuk tinggalkan. Seperti misalkan ada pemerintah yang menghalalkan riba, ada pemerintah yang menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras, maka apabila pemerintah ini ditaati, maka itu berarti pemerintahnya adalah taghut. Apabila ditaati, maka pemerintahnya adalah taghut. Jadi setiap pemimpin, penguasa yang memerintahkan dengan perintah selain perintah Allah dan Rasulnya kemudian diikuti, maka berarti perintah ini adalah, pemerintah ini adalah taghut. Paham? Seperti misalkan ada pemerintah, kita tidak berbicara pemerintah Indonesia ya, pemerintah siapa saja yang menghalalkan riba. Dan saya kira tidak ada pemerintah kita sampai saat ini sepengetahuan saya yang menghalalkan riba. Mungkin bank-bank riba banyak, tetapi yang menghalalkan riba tidak ada. Yang mengatakan bahwa riba halal, tidak ada. Saya belum dapati ada pemimpin Indonesia seperti itu. Nih, kalau ada pemerintah yang menghalalkan riba kemudian ditaati, maka inilah taghut. Segala sesuatu yang melampaui batas, baik berupa yang diibadahi atau yang ditaati. Contoh juga sama, ustadz, tuan guru, apabila si ustadz ini memerintahkan hal yang mungkar, diharamkan dalam agama, kemudian ditaati, maka si ustadz ini, si tuan guru ini adalah apa? Taghut. Dulu saya ketika masih berkutat dengan ilmu tasawuf, ada pernah diajarkan bahwasanya seseorang akan sampai kepada derajat ma'rifat hakikat kalau dia membuang ujub di dalam dirinya, membuang rasa keakuan di dalam dirinya. Sampai sini bagus, cuma prakteknya keliru. Prakteknya apa? Yaitu agar bisa membuang keakuan di dalam diri, maka jadilah orang yang dihinakan oleh manusia. Bagaimana contoh dihinakan oleh manusia? Maka agar kamu terhina di hadapan manusia, mencurilah atau telanjanglah. Tujuannya sebenarnya bagus, untuk menghilangkan keakuan di dalam diri, tapi caranya yang keliru. Maka siapa murid yang taat kepada gurunya untuk mencuri, untuk telanjang di hadapan umum? Karena kalau sudah telanjang di hadapan umum, oh gila orang ini, oh berarti turun derajatnya sudah, akunya hilang. Ya, yang ada orang gilanya. Itu berarti sudah sampai derajat ma'rifat hakikat. Makanya semakin gila semakin wali. Ya, paham ini para ikhwah? Nah, begitu contohnya. Sama orang tua juga gitu. Jika orang tua memerintahkan kepada yang mungkar, memerintahkan kepada anaknya untuk membuka jilbabnya, untuk bekerja di tempat anak perempuannya bekerja di tempat yang diharamkan anak perempuan bekerja di situ, karena terjadi ikhtilat, buka aurat, kemudian mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Maka apabila ditaati, berarti orang tuanya taubat. Segala sesuatu yang melampaui batas, baik berupa yang diibadahi ataupun yang ditaati. Suami memerintahkan kepada istrinya untuk berbuka jilbab, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka apabila suami tersebut ditaati, suaminya taubat. Kenapa? Karena melampaui batas dalam hal yang ditaati. Kemudian yang kedua tadi, yaitu yang ketiga, ya, melampaui batas baik berupa yang diibadahi, yang ditaati, atau yang diikuti. Diikuti diantaranya adalah yaitu para pengikut-pengikut pemimpin-pemimpin, atau pengikut-pengikut ulama-ulama, pengikut-pengikut teman-temannya yang melampaui batas untuk diikuti. Maka ini adalah taghut. Apabila yang diikuti menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka berarti yang diikuti tersebut adalah taghut. Ya, ini para ikhwan dalam mencari Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang penulis mengatakan wa tawaditu katsiratun ru'usuhum khamsatun. Dan taghut banyak. Taghut-taghut itu banyak. Sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, yang diibadahi selain Allah, yang ditaati selain Allah, yang diikuti selain Allah, itu banyak. Tapi ru'usuhum, pemimpinnya lima. Pemimpin taghut lima. Iblis yang pertama. La'anahullah. Iblis di sini dia adalah jin yang kafir dan tidak mau sujud kepada Adam. Itulah iblis. Jin. Jadi dia dari bangsa apa? Jin. Iblis dari bangsa jin. Ya. Yang dia adalah jin dan kafir, tidak mau sujud kepada Nabi Adam saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Dan jin atau iblis adalah syaitan yang terlaknat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Sad ayat 78. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sesungguhnya atasmu wahai iblis laknatku sampai hari kiamat. Menunjukkan bahwasanya iblis mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi, tawagit, tagut-tagut banyak. Tetapi pemimpinnya ada lima. Yang pertama iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Diciptakan oleh Allah dari api. Dialah jin yang kafir yang tidak mau sujud kepada Nabi. Nabi siapa? Adam alaihissalam. Ya, yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan jin atau iblis asalnya dia bersama para malaikat di surga. Kemudian karena tidak mau sujud, tidak mau menaati perintah Allah, maka akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi asyjarata fatakuna minal zalimin. Dan ingatlah ketika iblis, ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Di sini timbul pertanyaan, apakah iblis termasuk dari malaikat? Kenapa dikecualikan? Sujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Yang dikecualikan berarti bagian asalnya bagian dari si malaikat. Maka kita katakan tidak. Iblis dari bangsa jin, diciptakan dari api. Sedangkan malaikat makhluk yang diciptakan dari cahaya. Cuma kenapa disebutkan kecuali iblis? Karena iblis dia hidup bersama para malaikat. Asalnya ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Makhluk yang kafir. Lihat di sini, penulis mengatakan iblis la'anahullah. Tauhid yang pertama adalah iblis, semoga Allah melaknatnya. Di sini para ikhwan dirahmati oleh Allah, la'anahullah maksudnya adalah memang iblis terlaknat. Ya, sebagaimana dalam surat Sad ayat 78 tadi. Jadi di sini bukan berarti syekh mendoakan laknat, tetapi syekh mengabarkan bahwasanya iblis itu terlaknat. Ini yang pertama, tagut yang pertama, pemimpin tagut yang pertama. Yang kedua, man 'ubida wa huwa radhin. Maksudnya yaitu siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia menyembah kepadanya. Ya. Dan dia rela. Nah, itu tagut. Kalau seandainya manusia menyembah kepadanya dan dia tidak rela, berarti yang disembah bukan tauhid. Seperti Nabi Isa alaihissalam disembah oleh Nasrani dan Nabi Isa tidak ridha, maka bukan berarti Nabi Isa adalah tauhid. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak ridha, tidak rela disembah oleh Allah Subhanahu, oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang disembah selain Allah dan dia rela, ini tauhid. Ya, ini tahu. Kemudian yang ketiga, man da'a an-nas ila ibadati nafsi. Yang ketiga yaitu yang mengajak manusia agar menyembah dirinya. Ayo sembah aku. Sebagaimana Firaun, dia mengatakan ana rabbukum al-a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengenal bagi kalian ada sembahan yang berhak diibadahi selain aku. Maksudnya sembahlah aku. Ini tauhid, mengajak menyembah dirinya. Mengajak menyembah dirinya. Ini tauhid. Meskipun tidak ada yang menyembah. Ya, Tuhan enggak laku. Ya, Tuhan, ngaku-ngaku Tuhan, kemudian ngajak orang, ayo sembah saya, ayo sembah saya. Ternyata enggak laku. Maka tetap ini tagut. Ya. Tetap ini adalah tagut. Ini yang ketiga. Yang keberapa? Ya, ketiga. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaib. Siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib? Ya. Pada apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu gaib ada dua. Yang pertama yaitu ilmu gaib yang telah lalu. Mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Dan yang kedua, mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Maka siapa saja yang mengaku dengan pengakuan ilmu gaib jenis apapun, baik yang telah lalu yang akan datang, maka ini tagut. Maka ini adalah apa? Tagut. Kenapa demikian? Karena siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib, berarti dia mensejajarkan dirinya dengan siapa? Allah. Tagut. Mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kok bisa dia mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengetahui hal gaib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 50. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal gaib. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la 'alamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilai. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki bagi kalian di sisiku rahasia-rahasia Allah. Aku juga tidak memiliki ilmu gaib. Aku tidak mengatakan kepada kalian aku adalah malaikat. Aku cuma mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengetahui akan hal gaib. Berarti makhluk-makhluk yang derajatnya jauh di bawah beliau lebih lagi tidak mengetahui akan hal gaib. Begitu juga ya, hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man yatadha min rasulin. Allah Maha mengetahui akan hal gaib, maka Allah tidak memperlihatkan hal gaibnya kepada seorang pun kecuali yang Allah ridai dari seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa yang diketahui oleh Nabi dari hal-hal gaib yang akan datang itu berasal dari wahyu, tapi asal hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Begitu juga firman Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Ya, nggak perlu beliau. Oh, diperhatikan anak-anak. Tidak perlu beliau ikut perang Uhud. Karena di peperangan Uhud beliau terluka. Tempat penutup kepala beliau masuk, besinya masuk ke dalam gigi geraham. Tidak perlu beliau ke Taif kalau mengetahui akan hal gaib, karena di Taif beliau terluka parah dan juga dihinakan oleh para budak dan juga anak-anak Taif. Tidak perlu beliau bingung ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Tapi beliau semuanya tidak tahu itu. Makanya Allah berfirman, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku mengetahui akan hal ghaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan. Surat Al-A'raf ayat 188. Makanya siapa yang mengaku mengetahui akan hal ghaib, tagut. Ya, walaupun ustaz ngaku-ngaku hal ghaib, bahwasanya misalkan kebiasaan orang kan gini, ustaz saya mau beli rumah di Handil Bakti. Kira-kira cocok aja lah, tolong bacakan Bang. Ya, ustadznya dianggap sebagai kasyaf. Kasyaf itu pembuka batin. Ini tohut. Kalau dia jawab tohut. Saya pernah sekali kesal sekali. Waktu itu dibawa oleh seseorang ketemu orang bertamu ke rumah seseorang. Ternyata orang itu adalah tukang ramal. Dia mengatakan, Tuan Guru, pabila ulun naik haji, ini si fulan ini yang disebut Tuan Guru saya, itu dia 5 menit ke depan sakit gigi, dia enggak tahu. Kok bisa ditanya tentang kapan naik haji? Mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Kira-kira kalau saya menikah dengan si fulana tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ini nama, ini tanggal lahir saya, ini tanggal lahir calon perempuan, calon istri saya, kira-kira cocok enggak? Siapa yang mengaku mengatakan hal gaib? Tauhud. Berdasarkan ayat-ayat tadi. Nah, ini para ikhwan dalam hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah." Ini yang kelima. 1 iblis, 2 yang diibadahi dan dia rela, yang ketiga yang mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya, yang keempat mengaku mengetahui akan gaib, yang kelima siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah. Dan berhukum dengan hukum selain Allah ada dua macam. Ada yang kufur akbar dan ada yang kufur asghar. Berhukum kepada selain Allah, maksudnya menjadikan selain Allah sebagai sumber hukum, memutus keputusan. Maka ini dibagi menjadi dua. Ada yang kufur akbar, ada yang kufur asghar, atau dalam bahasa lainnya, dalam bahasa para sahabat, kufrun duna kufur, kekufuran di bawah kekufuran. Kapan seseorang yang berhukum kepada selain hukum Allah kufur akbar? Ketika 1 menghalalkan, berhukum kepada selain Allah. Yang kedua, menyamakan, berhukum kepada selain Allah dengan kepada Allah, dengan kepada Allah. 3 menganggap lebih baik, berhukum kepada selain Allah, ya, menganggap lebih baik, berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membolehkan, berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kufur akbar, menghalalkan, berhukum kepada selain Allah. 2 menyamakan, berhukum kepada selain Allah. 3 menganggap lebih baik. Jadi hukum undang-undang lebih baik daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Yang keempat, boleh, membolehkan, berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah taghut. Ya, kufrun akbar. Ya, kufrun akbar. Silakan azan. Saya katakan berhukum kepada selain Allah ada dua macam hukumnya. Ada yang menyebabkan kufur akbar keluar dari Islam apabila menghalalkan berhukum kepada selain Allah. Jadi manusia membuat undang-undang, kemudian undang-undang itu mereka halalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contoh riba, Allah haramkan, mereka buat undang-undang dengan undang-undang itu mereka menghalalkan. Contoh zina, Allah haramkan, dengan undang-undang tersebut mereka halalkan. Nah, ini menghalalkan, berhukum kepada selain Allah. Yang kedua, menyamakan bahwa hukum Al-Quran dan Sunnah sama derajatnya dengan undang-undang yang dibuat manusia. Ya, ini sebenarnya adalah masalah hati, menyamakan. Mereka katakan hukum Al-Quran dan Sunnah sama. Kemudian yang ketiga, dengan hukum manusia maksudnya. Hukum yang ketiga, menganggap lebih baik. Menganggap lebih baik. Ya. Artinya undang-undang yang dibuat manusia menurut mereka lebih baik dibandingkan hukum Allah dan Rasulnya, dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat, membolehkan berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Ya, berhukum boleh, berhukum kepada undang-undang boleh. Ya. Nah, ini semua kufrun akbar, terutama yang ini. Ya. Nah, sekarang kapan dia menjadi kufur asghar? Yaitu apabila berhukum kepada selain hukum Allah karena hanya duniawi, karena takut kehilangan kekuasaan, ya, karena suka kepemimpinan, nah, baru setelah itu dia disebut dengan apa? Kufur asghar. Baru setelah itu dia disebut dengan kufur asghar. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Di sana ada yang ketiga, yaitu kufur akbar, kufur asghar. Ada orang-orang yang fasik, berhukum kepada selain Allah tapi hukumnya fasik. Ini satu, ini dua, ini tiga. Apa itu? Yaitu orang-orang yang berhukum kepada selain Allah karena hendak berbuat zalim. Terhadap manusia. Nah, ini fasik. Karena hendak berbuat zalim terhadap manusia. Ini fasik. Ini sekitar ringkasnya rincian berhukum karena hukum Allah. Taib. Saya ingin mengingatkan di sini, di negeri ini kita berhukum dengan undang-undang 1945. Masuk manakah dari hukum ini? Maka jawabannya adalah apabila ada pemimpin yang berhukum kepada selain hukum Allah, dia menghalalkannya, menyatakan bahwa halal berhukum kepada undang-undang yang dibuat manusia, atau menyatakan lebih undang-undang yang dibuat oleh manusia lebih baik dibandingkan Al-Quran dan Sunnah, maka berarti kufur akbar. Dan itu tidak terjadi pada pemerintahan kita. Maka keliru yang mengatakan bahwasanya pemerintah ini thagut yang keluar dari Islam. Berarti rakyat yang setuju dengan pemerintahan yang thagut ikut juga kufur, maka halal darah kita semua. Jadilah dibom. Itu asal muasal pemikirannya. Pemikirannya dari sini. Pemerintah thagut, kafir, rakyat di bawahnya yang setuju dengan pemerintahan yang kafir ikut kafir. Orang kafir halal darahnya dan hartanya. Makanya ngebom. Paham ya? Padahal mereka tidak sampai kepada derajat ini. Menghalalkan. Coba tanya sekarang. Apakah halal riba? Tentu haram mereka katakan. Apakah halal zina? Tentu haram mereka katakan. Ya? Ataukah mereka mengatakan bahwa ada yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah? Saya tidak pernah mendengar seperti itu dari pemerintah kita. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, bisa terjadi dua ini. Karena hawa nafsu ingin dunia, karena kepemimpinan, atau karena ingin hendak berbuat zalim terhadap rakyatnya, antara dua itu. Yang jelas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pemerintah kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih menegakkan Al-Qur'an dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, misalkan anggap mereka berhukum kepada selain hukum Allah, maka tentunya mereka tidak melakukan yang pertama, tidak menghalalkan, tidak menganggap lebih baik. Tetapi meskipun demikian, kita wajib untuk menasihati, tetapi tetap kita juga bersabar, tidak boleh untuk memberontak. Ya, bersabar dengan keadaan yang dihadapi dan tidak boleh memberontak. Kecuali kalau seandainya pemerintahnya kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Illa an tarau kufran buahan 'indakum min Allah fihi burhan." Kecuali kalian melihat kufran buah. Yang artinya pemerintah kalian itu kafir yang nyata. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalian mempunyai bukti dari Al-Quran atas kekafirannya. Di dalam riwayat yang lain, la ma aqamu fiikumus shalah. Tidak boleh kalian memberontak selama pemerintah kalian mendirikan sholat di tengah kalian. Kita sekarang sholat Jumat, sholat jamaah, sholat gerhana, sholat macam-macam, mudah dikerjakan, tidak ada yang melarang. Maka berarti dia bukan tauhid yang keluar dari agama Islam. Dan kita harus menasihati kalau ada kekurangan dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan menghinakan di tengah umum, tetapi dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini setelah ini jangan asal-asal wah tawud, pemerintah tawud, tawud. Itu asal muasal mengkafirkan darah kaum muslim, mengkafirkan kaum muslimin dan akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang tiga ini, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 33, Al-Ma'idah ayat 45, Al-Ma'idah ayat 47, yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Satu, ayat 33, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Ya, ayat 45 Al-Ma'idah. Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Ayat 47. Berarti yang berhukum kepada selain Allah hukumnya antara tiga. Baik itu kafir ataupun zalim ataupun fasik. Karena Allah menyebutkan tiga. Kafirun, fasiqun, zalimun, fasiqun. Maka tidak semua orang yang berhukum kepada selain Allah langsung dicap sebagai seorang apa? Kafir, tauhid kafir. Ya. Antum mungkin saya pernah ikut pengajian-pengajian begitu. Sedikit-sedikit mencela pemerintah. Siapa yang berani mencela pemerintah, dia berarti semakin jadi pahlawan. Ini biasa ada di dalam kelompok-kelompok pergerakan. Dan ini salah satu bedanya dakwah salaf dengan dakwah pergerakan lainnya. Sangat lisannya sangat terjaga dari mencela pemerintah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ahana sultanallahi fil ardh ahanahullah." Siapa yang menghinakan pemimpin Allah di bumi, Allah akan hinakan dia. Dan kita ketika tidak boleh menghinakan, bukan berarti kita rela dengan keburukan, kemungkaran yang mereka lakukan. Tidak. Kita wajib untuk menasihati, tapi cara menasihatinya pun dengan cara yang ma'ruf, yaitu man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, penguasa, maka jangan dia terang-terangan. Apalagi di zaman sekarang sangat mudah terang-terangan di dunia nyata ataupun di dunia internet, media sosial. Di dunia nyata bawa kerbau, tulis nama presidennya. Di dunia internet buat meme, macam-macam. Dan subhanallah, syariat Islam itu syariat sempurna yang mendatangkan kebaikan. Apabila ini dilanggar, akhirnya pemimpin tidak mempunyai eksistensi di tengah masyarakat. Kalau sudah pemimpin tidak mempunyai eksistensi di tengah masyarakat, maka perintah dan larangannya tidak berlaku di tengah masyarakat. Akhirnya kalau tidak berlaku perintah dan larangan pemimpin, akhirnya tidak ada stabilitas keamanan nasional. Islam itu agama yang sempurna, ikuti dia. Ada pertanyaan dari ibu. Ya, maka hati-hati, jangan sedikit-sedikit tauhid, sedikit-sedikit tauhid. Ya, hukum berhukum kepada hukum selain Allah SWT. Kita mengakui ada yang kufur ketika menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau ketika mengatakan menganggap lebih baik dari hukum Allah, baru itu kufur. Amal lebih hukum Allah, waalaikumul kafir. Adapun kalau seandainya hanya ingin mendapatkan duniawi karena suka kepemimpinan, akhirnya berhukum kepada selain hukum Allah, maka ini zalim. Ataupun karena seandainya dia ingin berbuat kezaliman terhadap manusia, maka ini fasik. Jadi tidak serta-merta semuanya dihukumi sebagai sebuah kekufuran. Karena Allah saja menyebut ada tiga. Amalam yahkumi ma'anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Nah ini para ikhwan. Kita lanjutkan. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalil. Dalil apa maksudnya? Dalil bahwa wajib berhukum kepada hukum Allah dan kufur terhadap taghut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa hadha ma'na la ilaha illallah. Dalil wajibnya berhukum kepada hukum Allah dan wajibnya kufur terhadap taghut adalah surat Al-Baqarah ayat 256 setelah ayat kursi. Al-Baqarah 256. Saya akan tegaskan ayat ini. Ya, Allah berfirman la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusyd minal ghayy, telah jelas petunjuk daripada kesesatan. Faman yakfur bitaghut, lihat di sini Allah mendahulukan faman yakfur bitaghut, bitaghut siapa yang kufur terhadap taghut. Saya sudah menegaskan beberapa kali bahwa iman kepada Allah tidak akan sempurna tanpa kufur terhadap taghut. Harus mengkafiri Yesus yang disembah, harus mengkafiri sapi yang disembah, harus mengkafiri berhala yang disembah, harus mengkafiri semua sembahan selain Allah. Makanya di sini Allah mengatakan faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Lihat, bahkan kufur terhadap taghut lebih didahulukan dibandingkan beriman kepada Allah dalam ayat ini. Apa faedahnya? Bahwa iman kepada Allah tidak akan sempurna tanpa kita menghilangkan kesyirikan dari dalam diri. Nah inilah dalil bahwa kita harus berhukum kepada hukum Allah dan harus kufur terhadap taghut. Nah ini inti pendalilannya. Nah kemudian di sini penulis mengatakan wa hadza ma'na la ilaha illallah, dan inilah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, la ilaha. Ya, ini sama dengan ini. illallah. Ya, ini sama dengan faman yakfur bi tagut la ilaha. Tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada tagut, tidak ada yang diibadahi selain Allah, tidak ada yang ditaati selain Allah dalam perihal yang mungkar, tidak ada yang diikuti selain Allah dalam perihal yang mungkar. Harus kufur terhadap tagut. Ini namanya, ini makna dari la ilaha illallah. Kemudian wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini maknanya illallah. Makanya penulis mengatakan wa hadza ma'na la ilaha illallah. Inilah makna dari la ilaha illallah. Kemudian penulis mengatakan wa fil hadithi ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanami al-jihad fi sabilillah. Dan di dalam hadis disebutkan pokok perkara adalah Islam. Apa maksudnya? Dari semua yang kita bicarakan, itu semua adalah maksudnya Islam. Islam itu ya itu. La ilaha illallah. Kufur terhadap tauhid, beriman kepada Allah. Itulah Islam. Itu sumber perkara yang beberapa, mungkin satu tahun ada kita bicarakan matan ini. Satu tahun. Ada yang nulis berapa? Mulai kapan kita nulis? Kita baca? Hah? Ada yang... berapa? 2 tahun. Ada yang nulis di matannya mungkin mulai kita kapan? Ya. Jadi maksud saya dari mulai kita membaca pertama kali semuanya itu adalah pokoknya Islam. Islam itu ya ini. Rasul amri al-Islam wa amuduhu shalah, dan tiangnya Islam adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncak amalnya, dhirwah itu adalah puncak, sanam itu punuk onta. Kalau Anda lihat ada onta, ada punuknya, ya. Begini onta nih. Nah, ini dhirwah, sanam namanya. Puncak punuk onta, puncak ajaran dalam agama Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad dibagi oleh para ulama menjadi 4. Al-jihad, berjihad. Dibagi oleh para ulama menjadi 4. Yang pertama, jihadun nafs. Berjihad melawan apa? Hawa nafsu. Yang kedua, jihad iblis. Berjihad melawan iblis dan syaitan serta sekutu-sekutunya. Kemudian yang keempat, jihad al-kuffar. Berjihad melawan orang kafir. Yang kelima, yang keempat, lapar belum sudah. Yang keempat, jihad al-a'da. Jihad, berjihad melawan musuh. Seperti ahli kesyirikan, ahli bid'ah. Ini adalah macam-macam jihad. Kenapa kita jelaskan? Karena beliau menyebutkan hadis. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan pokok ajaran Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan beliau gini, mengatakan kepada kita gini, pokok ajaran Islam tauhid. Tauhid itu kufur terhadap tauhid, beriman kepada Allah. Kemudian setelah bertauhid, tiangnya sholat. Amalan paling tingginya jihad. Begitulah seorang muslim kalau ingin menjadi orang yang selamat. Tauhid dulu, jaga sholat, kemudian berusaha jihad. Jihad ada empat. Silahkan pilih medan jihad yang mana yang ingin kita lalui. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan iblis, jihad melawan orang-orang kafir, jihad melawan musuh-musuh Allah dari orang-orang musyrik, ahli bid'ah. Nah, itu semua adalah berjihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan semoga salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kerabatnya dan juga para sahabatnya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Dzulqa'dah, kita selesai di Masjid Utsman bin Affan. Ya. Habis itu parah ya, kita sudah jadi Syekhul Islam. Ya, nanti saya akan tentukan apalagi yang akan kita bahas pada malam Jumat di masjid ini. Apakah kitab tauhid ataukah qawaidul arba', empat kaidah beragama yang benar sebelum kitab tauhid, atau langsung naik kita ke kitab tauhid. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dalam kebaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya jawab pertanyaan, maka saya ingin mengatakan bersyukurlah yang dari awal tidak pernah absen kajian ini, karena matahari akan terus terbit tenggelam tanpa ada yang bisa menghentikannya kecuali yang mencipta matahari. Begitulah juga kita manusia, pilihan kita untuk tetap hadir di majelis ilmu atau kadang-kadang bolos, atau hadir sekali kemudian pembukaan kemudian hadir penutupan, itu pilihan masing-masing. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nas yaghdu fabai'u nafsah famu'tiquha aw mubghitha. Setiap manusia dia di pagi hari keluar. Jadi kita itu pagi, setiap pagi seperti kita berjalan. Ketika kita berjalan, kita punya pilihan sendiri. Ada yang dia memerdekakan dirinya dari api neraka, ada yang dia malah mencerobuskan dirinya dari neraka. Pilihan sendiri. Mau ikut kajian, ikut sampai akhir. Mau ikut kajian setengah-setengah, ya setengah-setengah juga dapatnya. Mau ikut kajian dari pertemuan pertama, habis itu absen sampai pertemuan terakhir. Ya. Jadi juga itulah dapatnya. Dan kata Rasulullah SAW, "Man wajada khairan falyahmadillah." Siapa yang mendapati kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. "Wa man wajada ghaira dzalika falayalumanna ila nafsih." Tapi siapa yang tidak mendapati kebaikan selain itu, maka jangan celak kecuali diri sendiri. Kamu yang salah. Kajian akan tetap terus jalan. Ya. Jangan mengira kalau ada yang absen, kemudian saya mengatakan, "Wow, kamu absen ya." Tetap kita akan jalan terus. Terus sampai selesai. Begitulah. Saya tidak ingin mengatakan siapa yang tidak pernah absen, enggak perlu. Itu biarkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang absen sekali, siapa yang absen dua kali. ya. Siapa yang hadir cuma awal dan akhir? Itu pilihan masing-masing. Matahari tidak akan pernah melengos, kok ente gak ikut? Kok ente cuma ikut awal dan akhir? Matahari gak akan pernah mengatakan wow. Dia tugasnya cuma terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Nah, ini jadi pelajaran. Bahwasanya majelis ini dia ada awalannya, ada akhirannya. Maka kalau kita mulai kitab yang baru, tekadkan dari mulai sekarang, saya harus dari awal, tidak boleh absen, kecuali mati. Ya. Nanti ada, antum sudah hatam kitab Ushulul Tsalatsah. Iya, hatam. Ikut awalan dan akhiran. Ya, subhanallah. Ya. Maka saya cuma bisa mengatakan man wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Man wajada ghaira dzalik fala yumanna ila nafsih. Saya yang mendapati keburukan, artinya absen-absen gitu, tidak sempurna ilmunya, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Bagaimana jika suami ngotot ingin poligami? Apa hubungannya sama tauhid? La haula wala quwwata illa billah. Tapi kesiapan keuangan masih biasa saja, bahkan kadang kurang dan ngutang. Maka jawabannya, Anda sebagai istri, ya, yang pertama Anda doakan suaminya untuk berkah hidupnya. Yang kedua, jika dia ingin poligami, Anda sebagai istri tidak bisa melarang. Itu hak laki-laki. Ya. Yang ketiga, Anda sebagai istri harus menuntut adil. Wah, Ustaz malam ini jawabannya pina beda nih. Ya, seperti itu. Ya. Jika seorang suami ingin berpoligami, maka doakan agar dia menjadi suami yang berkah. Yang kedua, Anda sebagai seorang istri tidak bisa menghalanginya, karena itu hak laki-laki. Yang ketiga, Anda wajib menuntut adil. Ya. Kemudian yang keempat, bersabar dengan keadaannya. Yang kelima, kalau seandainya memang seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, bahwasanya kesiapan ekonominya masih kurang, kemudian kadang ngutang, ya, maka pada saat itu nasihati bahwa jangan sampai dengan poligami ini kemudian keluarga berantakan. Tahu dirilah. Tapi prosesnya cuma hanya sampai kepada menasihati. Melarang, apalagi sampai minta cerai, tidak boleh. Kecuali kalau terbukti suaminya tidak bisa menafkahi, tidak bisa adil, maka pada saat itu berhak untuk dicerai atau dimintai digugat cerai. Nah, itu beberapa jawaban tentang bagaimana sikap istri yang apabila suaminya ingin berpoligami sedangkan suaminya belum ada kesiapan ekonomi. Itu jawaban saya kepada para perempuan. Jawaban saya kepada para suami yang ingin berpoligami, hui, tahu diri, Bian. Udah kalau ada duit, ya, poligami yang pulang. Tahu diri. Karena urusan berpoligami bukan hanya sekedar nyaman di atas ranjang, tetapi ada kewajiban yang wajib ditunaikan. Tentunya ada barang, ada harga. Ya. Istri satu harganya sekian nafkahnya. Istri dua juga begitu. Makanya perhatikan keadaan seseorang ketika dia ingin berpoligami, apakah dia mampu, sanggup untuk berbuat adil, menafkahi lahir dan batin dua-duanya, atau tiga-tiganya atau empat-empatnya. Beda hal kalau seandainya seorang yang sudah alhamdulillah diluaskan rezekinya oleh Allah dan mudah-mudahan diberkahi rezekinya oleh Allah, mungkin dia tinggal pilih perempuan yang ingin dia nikahi. Bosan dengan orang Banjar, cari orang Arab. Bosan dengan orang Arab, cari orang Afrika. Ya, ini para ikhwah. Jadi itu saya katakan, jangan sampai poligamimu merusak keluargamu. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada seorang yang melarang menggunakan celana isbal? Apakah itu termasuk taghut? Jika termasuk taghut, bagaimana menyikapinya? Bagaimana seorang yang melarang menggunakan celana isbal? Yang benar adalah tidak boleh isbal. Terbalik kalau bedanya, la isbal. Bagaimana seorang yang melarang menggunakan celana la isbal? Apakah itu termasuk taghut? Maka jawabannya, seorang yang melarang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka berarti dia melarang hal yang diharamkan oleh Allah. Apabila yang melarang ini diikuti, dia taghut. Kapan bisa jadi taghut? Ketika diikuti, ditaati, ya, baru dia taghut. Wallahu a'lam. Kenapa awal dakwah Nabi di Mekah tidak langsung memerangi Abu Jahal dan kawan-kawan, padahal mereka jelas melakukan kufuran dengan menyembah berhala di kota Mekah? Maka jawabannya, Nabi Muhammad SAW yang pertama tidak diwahyukan oleh Allah untuk memerangi. Kapan diwahyukan? Ketika sudah berhijrah kota Madinah. Udzina lilladzina amanu, orang-orang yang beriman diizinkan untuk berperang. Ya, untuk berperang. Itu satu jawabannya. Yang kedua, jadi seluruh hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah wahyu. Boleh berperang? Berperang. Tidak boleh? Tidak boleh. Hijrah juga begitu. Boleh berhijrah? Berhijrah. Hijrah dulu ke Habasyah sebelum ke Madinah. Hijrah dulu ke Habasyah sesuai dengan wahyu. Hijrah dulu para sahabatnya, Nabi tinggal dulu sesuai dengan wahyu. Nabi Muhammad SAW paling terakhir sesuai dengan wahyu. Semuanya sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui mana yang maslahat untuk kaum muslimin. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW memerangi orang-orang kafir Quraisy, sedangkan jumlah Nabi Muhammad SAW pada waktu itu tidak lebih daripada 50 orang, 20 orang, 30 orang. Maka ini namanya melawan orang-orang kafir dengan mati konyol. Tidak boleh. Bukankah diperintahkan fa'id wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Siapkanlah apa yang kalian bisa siapkan dari kekuatan dan juga kuda-kuda pacuan agar kalian memberikan rasa takut kepada musuh. Orang di Mekah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW orang-orang lemah, orang-orang miskin, mantan budak, tidak punya kekuatan baik senjata ataupun pengikut. Tapi ketika sudah pindah ke kota Madinah, beliau mempunyai kekuatan banyak, banyak pengikutnya, banyak masuk Islam. Lihat saja ketika umrah tahun ke-6 Hijriah yang batal. Berapa yang ikut kepada Rasulullah SAW? Banyak sekali. Ribuan orang. Pada saat itu baru diperintahkan untuk berjihad. Jadi di samping langkah Rasulullah SAW ditunjuki oleh wahyu, dan juga wahyu tersebut sesuai dengan logika yang ada. Ya, bukan mati konyol, berjihad bukan mati konyol. Wallahu a'lam. Apakah orang yang suka berdemo atau penyeru untuk berdemo itu termasuk bagian dari bibit khawarij? Dikhawatirkan iya. Ya, dikhawatirkan iya. Dan yang paling utama para ikhwah, harus dicatat, semua ulama sepakat bahwa demo bukan dari ajaran Islam. Satu. Yang kedua, demo bukan salah satu cara syar'i untuk menasihati pemerintah. Itu tidak ada khilaf di antara ulama. Ya, ingat baik-baik. Yang mungkin hadir di sini yang masih ikut pergerakan-pergerakan, ingat baik-baik. Demo bukan salah satu syariat Islam untuk menasihati pemerintah. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Apakah bisa kita pukul rata semua orangnya seperti itu ataukah perlu perincian khusus? Para ikhwah, kadang-kadang terlalu dirinci akhirnya meremehkan. Sekarang antum, siapa yang bisa menjamin demo yang terjadi 21, 22, 23 tercecer darah, siapa yang bersalah itu? Demo yang terjadi pada ada yang meninggal, siapa yang bersalah itu? Kalau kadang-kadang terlalu dirinci membuat akhirnya meremehkan darah kaum muslimin. Agama dibangun di asas maslahat. Anda tahu pertanyaan ini tujuannya adalah ingin merinci. Ustaz, boleh ada demo yang bukan tujuannya untuk memberontak? Kan boleh Ustaz. Tujuannya pasti ke sana. Saya tahu. Akan tetapi lebih baik kita tutup masalah itu dan lebih baik nasihati pemerintah dengan sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sholat di belakang imam yang mana sholat tersebut hanya satu kali tasyahud dan imam tersebut mengambil pendapat bahwa tahiyat akhirnya dengan duduk tawarruk dan kita mengambil pendapat bahwasanya setiap sholat yang satu kali tasyahud duduknya iftiras, bagaimana sikap kita? Karena terkadang ada sesuatu yang tidak enak di dalam hati. Maka jawabannya pada ikhwah, ketika Rasulullah SAW bersabda sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, maksudnya adalah kita mengikuti imam sebagai makmum, kita mengikuti imam dalam gerakan-gerakan imam sholat. Imam ruku kita ruku, imam i'tidal kita i'tidal, imam sujud kita sujud, imam duduk di antara dua sujud kita duduk di antara dua sujud, imam duduk tasyahud kita duduk tasyahud. Adapun kadang-kadang terjadi khilaf tentang duduknya imam, tentang tata cara menunjukkan isyarat ketika tasyahud, maka ini bukan ukuran. Yang penting secara garis besar si makmum mengikuti imam. Yang keliru adalah ketika dia tidak mengamalkan hadis Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liutama bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Yang keliru adalah ketika imam sujud, ya, sidin i'tidal. Itu keliru. Ya. Itu keliru. Ketika imam duduk tasyahud, sidin bangun, itu keliru. Adapun perbedaan antara duduk tawarruknya imam kemudian ya, makmumnya iftiras, maka itu tidak membatalkan ikutan imam dia kepada imam tersebut. Allahu a'lam. Berhubungan dengan pembahasan subuh tadi, misal ada seorang pengusaha, ia takut bermaksiat kepada Allah karena takut mungkin maksiatnya itu akan berdampak buruk kepada usahanya, apakah ini termasuk khasyah? Maka jawabannya, takut yang dianggap ibadah adalah apabila takutnya tersebut terdapat pengagungan terhadap Allah. Apabila takutnya tersebut dianggap takut kepada Allah karena takut nanti khawatir usahanya akan hancur, maka ini berarti ada sisi dunia yang dia inginkan. Maka yang paling utama khauf adalah takut kepada Allah karena takut akan siksa Allah, bukan akan perkara dunia. Itu khauf yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang melakukan kesyirikan terdekat tempat tinggal orang tersebut akan mendapatkan dosa pula? Tidak akan dapat dosa kalau seandainya minimal dia mengingkari dalam hati. Itu derajat paling minim. Kalau tidak bisa menasihati, kalau tidak bisa merubah, minimal ingkari dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, "Idza 'umilatil khathiatu fil ardh, kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba 'anha." Jika terjadi kerusakan di bumi, dosa di bumi, Siapa yang menyaksikannya dengan kasat mata, tetapi dia mengingkarinya dengan hati, maka dia seperti tidak melihatnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Apa bedanya menghalalkan berhukum kepada selain Allah dengan membolehkan berhukum kepada selain Allah? Beda. Menghalalkan berarti riba halal. Tidak semua orang yang membolehkan berarti menghalalkan. Ya, tidak semua orang yang membolehkan berarti menghalalkan. Tidak sama. Wallahu a'lam. Menghalalkan itu bisa jadi dia tidak mengerjakan, tapi dia anggap halal. Yang haram halal. Bisa jadi dia tidak mengerjakan zinanya, ribanya, tapi dia dalam hatinya meyakini itu halal. Nah, ini menghalalkan namanya. Bolehkah seseorang akhwat berimam sholat kepada yang bukan mahramnya, contohnya di sekolah dan masjidnya, tanpa hijab karena terlalu penuh atau ikhtilat? Maka jawabannya, asal hukumnya di masjid-masjid yang seperti ini boleh, tetapi lebih baik dia mencari hijab agar dia tidak berikhtilat dalam satu masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian minta makanan kepada istri-istri Nabi, mintalah dari balik hijab. Maka pada saat itu kita berhijab. Apa hukumnya berselamatan rumah baru? Jika tidak ada syariatnya, bagaimana adab saya jika orang tua menyuruh saya melakukannya? Maka gini, rumah baru jika ingin kita bersyukur atasnya, berselamat itu kan tujuannya bersyukur, maka caranya adalah buat makanan, kemudian undang tetangga, kemudian suguhkan makanan. Habis makanan, bulikan. Tidak ada baca ini, baca itu, doa ini, doa itu, tidak ada. Ya. Wallahu a'lam. Sekarang lagi booming aplikasi muka jadi tua, bagaimana hukumnya dan apa termasuk mendahului takdir? Maka jawabannya, cuma sekedar aplikasi ya, bukan merubah zatnya. Muhapian masih anom, cuma aplikasi. Handak tuha duluan, lihatlah di aplikasi itu, oh aku tuha itu, gigiku hilang apa ya, seperti itu. Cuma sekedar aplikasi, tetapi lebih baik dijauhi karena tidak ada manfaatnya. Hendak tuha dulu, subhanallah. Orang hendak anum ini hendak tuha, ya enggak ada manfaatnya. Jadi kalau dikatakan dia haram, tidak, tetapi tidak ada manfaatnya. Yang paling utama itu adalah memikirkan, wahai para ikhwah, bagaimana kita setelah mati selamat, hidup kita setelah mati itu selamat, nyaman, aman, tenteram dari siksa Allah, dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya tujuan hidup kita. Jadi semua problematik yang kita hadapi di dunia ini adalah bagaimana saya setelah mati nyaman, aman, tentram, masuk surga, dapat nikmat bertemu dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya problem tujuan hidup. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanallahi walhamdulillah, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.